Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ittazama bi tariqatihi wa tarassama khutuwati jalal aqidah islamiyah dan asal sahih fikrati wa mikasri a'mali wa masdarun ihkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan pada kita Islam dan menguatkan kita setelah lemahnya, dan kemudian memuliakan kita setelah hinanya manusia. Salam dan salam juga semoga tersurat dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu segala kebaikan dan tiada kebaikan tentunya daripada apa yang telah dia contohkan. Maka setiap perbuatan, setiap perkataan, malah diamnya beliau adalah sebuah kebaikan, yang kebaikan ini tentunya adalah sebagai sebuah syarat untuk memasuki surganya Allah. Maka tidaklah orang yang menyelisihi beliau, maka dia akan merasakan nerakanya Allah. Dan tiadalah orang yang menyepakati beliau, maka dia akan berada di surga bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Sangat senang sekali pada hari ini bisa bermuajahah, berjumpa dengan jamaah Indonesia yang ada di kota Melbourne. Alhamdulillah, qadarullah, kemudian Allah mempertemukan kita. Dan kita berharap pada Allah, semoga pertemuan pada hari ini tidak ada lain merupakan manfaat, dan Allah ridho dengan kita, dan mudah-mudahan menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan juga, nama saya adalah Felix Xiao, sebagaimana yang tadi disampaikan, dan mungkin agak-agak aneh kalau mendengarkan nama-nama yang tidak biasa. Karena kalau melihat sesuatu yang tidak biasa kan rasanya heran. Betul begitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, boleh saya tanya dulu, Bapak Ibu sekalian. Saya pengen tanya yang baru pertama kali ketemu saya, yang katakan semua. Oke, terima kasih. Karena itulah kalau baru pertama kali ketemu lantas merasa heran kalau ada sesuatu yang gak biasa. Betul begitu? Karena kalau melihat seorang yang matanya sipit, yang kepikir apa? Cina. Selain Cina apa lagi? Mongol, Shaolin, terus apa lagi? Jual elektronik. Betul begitu? Makanya kalau ada orang yang sipit kemudian ngomong Islam rasanya agak-agak aneh, kan gitu kan ya? Karena nggak biasa, karena rasanya agak aneh aja. Nah, sebelumnya saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, kalau jarak antara Arab ke Cina dengan Arab ke Indonesia, lebih jauh Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia? Arab Cina atau Arab Indonesia lebih jauh? Arab Indonesia harus nyebrang lautan, karena itu dia lebih jauh daripada Arab ke Cina. Kan itu kan ya? Kalau itu duluan Islam masuk, duluan Islam masuk ke Cina atau duluan Islam masuk ke Indonesia? Cina. Oke, kalau itu Islam masuk Indonesia kapan? Karena Cina duluan. Kamu Islam masuk Indonesia? Abad 17. Terlalu jauh kayaknya. Abad 13, betul. Ada beberapa yang mengatakan abad ke-13, tapi beberapa penelitian terbaru ternyata mengatakan 818 itu sudah ada surat dari Kesultanan Jambi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang meminta agar dai dikirimkan ke Indonesia. Kita nggak tahu kapan realisasi dikirimkan dai-nya, tapi taruhlah Islam baru punya masjid di Indonesia tahun 850-an. Taruhlah 850-an. Islam sudah punya masjid di Cina tahun 651. Tahun berapa, Bapak Ibu sekalian? 651. Islam sudah punya masjid di Cina. Ini bukan kelenteng, Bapak Ibu sekalian. Ini masjid, ini Bapak Ibu sekalian. Ini masjid namanya Masjid Huaisheng. Dibuat di Cina pada tahun 651 untuk memperingati kedatangan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri Cina, lalu berdakwah di negeri Cina. Cina punya masjid tahun 650-an, sedangkan Indonesia baru punya masjid tahun 850-an. Berarti orang-orang Cina duluan 200 tahun punya masjid daripada orang Indonesia. Berarti mulai dari sekarang panggilan saya kakak kelas, Bapak Ibu sekalian. Masih duluan. Tapi kita nggak bahas tentang Cina pada hari ini. Kita akan bahas tentang sesuatu yang lebih besar lagi. Kita akan bahas tentang dunia, dan inilah gambar penampang dunia, Bapak Ibu sekalian. Dunia memang selalu menarik untuk dibahas. Dan dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, dunia punya pertanyaan-pertanyaan khusus. dan bicara tentang pertanyaan khusus tentang dunia, selalu dan selalu pertanyaan khusus itu adalah pertanyaan yang paling sederhana. Sesederhana, kalau dunia ini sama seperti yang lain, dan dunia itu punya pusat, maka pusat dunia terletak di mana? Karena segala sesuatu punya pusat. Contoh misalnya, Indonesia punya pusat. Pusatnya Indonesia di mana? Jakarta. Jakarta punya pusat. Pusatnya Jakarta di mana? Monas, Jakarta Pusat. Kalau dunia sama seperti yang lain, maka dunia pasti punya pusat. Pertanyaannya adalah, dunia pusatnya di mana? Mekah, kata kita. Tapi orang lain tidak berkata seperti itu. Mereka melakukan sebuah penelitian atas dunia, melakukan sebuah telaah dan analisis atas dunia. Setelah mereka melakukan telaah dan analisis atas dunia, maka mereka dapat kesimpulan pusat dunia adalah daerah Timur Tengah. Kenapa daerah Timur Tengah, Middle East? Karena Middle East atau daerah Timur Tengah adalah awal daripada segala sesuatu. Contoh, kalau katanya di dunia ini ada namanya continental drift, bahwa setiap benua itu kemudian bergeser. Kalau seandainya setiap benua bergeser, maka benua yang paling stabil atau tempat yang paling stabil katanya adalah daerah Timur Tengah. Maka dia cocok jadi pusat daripada dunia. Secara sejarah budaya, peradaban pertama manusia terletak di daerah Mesopotamia. Betul begitu? Meso artinya tengah. Potamia sebuah peradaban atau sebuah kota. Berarti Mesopotamia menurut orang zaman dulu adalah sebuah kota yang mereka buat di tengah-tengah dunia, Bapak Ibu sekalian. Dari situ lahir Nabi Ibrahim. Beraktivitas dakwah selama puluhan tahun di sana. Kemudian tidak mendapatkan pengikut sama sekali. Setelah itu dia hijrah ke daerah Syam. Berdakwah di daerah Syam, mendapatkan dua anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Bersama Nabi Ismail, kemudian beliau hijrah lagi ke daerah Mekah. Kemudian meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di sana, berdakwah kembali-balik ke daerah Syam, sambil meninggal di daerah Syam. Berarti Nabi Ibrahim, Khalilullah, Bapak Tauhid Dunia, ini lahir, beraktivitas dan meninggal di daerah Timur Tengah. Gitu kan ya? Dan ternyata enggak hanya Nabi Ibrahim. Seluruh Nabi dan Rasul yang kita kenal di dalam Al-Quran, ini semua lahir, beraktivitas dan meninggal di daerah Timur Tengah. Contoh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kemudian lahir, beraktivitas dan meninggal di daerah Timur Tengah. Jadi enggak ada nabi kecuali dari daerah Timur Tengah. Maka kalau kemarin ada yang ngaku nabi tapi dari daerah India, benar atau salah? Salah 100%. Karena enggak ada track record nabi kecuali dari daerah Timur Tengah. Maka kalau kita ibaratkan benar Timur Tengah adalah sebuah pusat dunia, dan kita ibaratkan dunia kayak sebuah sinetron, maka tempat syuting yang paling banyak pasti daerah Timur Tengah. Contoh, nih episode pertama, namanya Imperium Persia, sebuah kerajaan yang terbentang dari timur sampai ke barat sejauh 7,4 juta kilometer persegi. Berapa Bapak Ibu sekalian? 7,4 juta kilometer persegi. Luas nggak Bapak Ibu sekalian? Luas. Indonesia luas nggak? Lumayan. Lumayan. Dari Sabang sampai Merauke luasnya berapa Bapak Ibu sekalian? Kalian luas. 2 juta kilometer persegi, hampir. Berarti kalau dibandingkan dengan Indonesia, maka luas Persia 3,5 kali lipat Indonesia. Terbentang dari timur sampai ke barat hampir 12 abad. Dan tidak hanya wilayahnya luas, peradabannya nomor satu pada zamannya. Ini salah satu buktinya. Gerbang kota Ctesiphon. Pada waktu tahun 600, mereka sudah bisa buat gerbang kota yang tingginya kalau kita berdiri di bawahnya puluhan meter di atas kepala, Bapak Ibu sekalian. Dan ini tidak hanya dibangun 100-200 meter, tapi mengelilingi seluruh kota. Ini adalah peradaban Persia. Terlepas dia nyembah dewa api, terlepas dia nyembah dewa matahari, tapi sejarah menunjukkan pada kita, kota-kota mereka masih layak dikunjungi sampai dengan sekarang. Ini adalah episode pertama, namanya Imperium Persia. Episode kedua, namanya Imperium Romawi, yang kita lebih kenal pada saat ini. Romawi inilah yang akhirnya menelurkan kata-kata West, Barat. Jadi kalau kita kemudian di Indonesia bilang negara Barat, atau orang Barat, itu maksudnya siapa? maksudnya adalah orang-orang Romawi dan wilayah kekuasaan dia. Dia kemudian dikatakan barat, Spanyol barat, Prancis barat, Itali barat, Jerman barat, bahkan Afrika bagian utara yang gak ada hubungannya dengan barat, orang zaman dulu menyebut dengan kata-kata Maghrib, artinya adalah barat. Lautan Mediterania jadi kolam pribadi mereka, dan mereka berkuasa luar biasa, menelurkan peradaban-peradaban yang kita masih pakai sampai dengan sekarang. Salah satu yang kelihatan, Colosseum, salah satu daripada Seven Wonder of the World. Kemudian beberapa bangunan-bangunan yang masih mencirikan kehebatan mereka sampai dengan sekarang, menunjukkan bahwa Romawi pernah berkuasa pada zamannya. Ini adalah episode kedua, namanya Imperium Romawi. Yang pertama tadi apa namanya? Persia. Yang kedua namanya Romawi. Dua-duanya kita pelajari di sekolah. Anak-anak kita diajarkan dalam sejarah. Mereka tahu tentang Persia, mereka tahu tentang Romawi, mereka hafal tentang tokoh-tokohnya karena diajarkan di sekolah. Betul begitu, Bapak-Ibu sekalian? Tapi sebenarnya ada episode yang ketiga di dunia ini yang gak banyak orang tahu tentang episode ketiga. Episode ketiga ini lebih besar daripada episode pertama dan episode yang kedua. Ironisnya, tidak banyak yang tahu, bahkan tidak banyak murid, hanya sedikit yang tahu tentang episode yang ketiga, walaupun lebih besar, lebih kuat, dan lebih hebat. Kenapa nggak banyak yang tahu? Kita juga nggak tahu kenapa. Apakah sengaja nggak dikasih tahu? Atau memang sengaja memang nggak mau nyari tahu? Yang jelas mereka nggak tahu. Episode ketiga, episode apa, Bapak-Ibu sekalian? Islam. Kalau nggak Islam nggak akan kita bahas di sini. Episode ketiga adalah episode Islam. Dan semua bermula ketika tahun 623 Masehi. Kenapa bermula dari tahun ini? Tahun ini merupakan tahun yang sangat spesial. Karena itulah Umar bin Khattab menjadikan tahun 623 sebagai awal penanggalan di dalam Islam, yang kita kenal sekarang dengan nama tahun Hijriah, yaitu memperingati peristiwa Hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah inilah beliau mendirikan sesuatu yang bernama, yang oleh para ulama-ulama sejarah disebut dengan nama Daulah Islam Nabawiyah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, negara Islamnya Nabi. NII dong, bukan NII, NIN, Bapak Ibu sekalian. Negara Islamnya Nabi. Nabi mendirikan negara yang berdasarkan aturan Islam di Madinah. Sementara pada masa itu, sebelah timur terbentang Imperium Persia. Episode pertama, yang luasnya berapa tadi Bapak Ibu sekalian? 7,4 juta kilometer persegi. Tatkala Islam baru 0 tahun baru muncul, newborn. Kemudian Persia sudah berusia ribuan tahun. Dan Romawi terbentang sebelah baratnya berjumlah kemudian hampir ratusan tahun dengan lautan Mediterania jadi sebuah wilayahnya. Jadi coba lihat, Islam muncul di Arab, berhimpitan antara Persia dan Romawi, diimpit di antara dua raksasa. Nah, apa yang kemudian terjadi? Sebelah timur peradabannya hebat luar biasa, sebelah barat peradabannya hebat luar biasa. Arab tempat apa ini? Jadi kalau kanan hebat, kiri hebat, seperti yang saya ceritakan tadi, Arab tempat apa ini Arab? Tempat jin buang anak, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Nggak banget Arab, nggak ada tanggalan sama sekali, naiknya naik onta, makannya makan kurma. Seorang anak laki-laki dihormati sehormat-hormatnya, namun anak perempuan dihinakan sehina-hinanya. Ketika berita seorang perempuan lahir, maka bapaknya mukanya merah padam. Kemudian segera mengambil bayi yang baru lahir, dibawa ke tempat padang gurun yang sunyi, digali kemudian pasir, dibenamkan anaknya walaupun dalam keadaan pasir itu masih panas dan anaknya masih panas, dan dibiarkan mati di sana. Itu yang terjadi pada orang-orang Arab pada zaman dahulu. Sudah biasa orang-orang Arab pada zamannya punya lebih daripada 40 istri, rata-rata istrinya 40, ibu-ibu sekalian. Sekarang maksimal berapa? 4, mendingan dulu atau mendingan sekarang? Mendingan sekarang, dulu. Nah, bapak-bapak ini gak pernah puas ya bapak-bapak ini. Nah itu adalah peradaban Arab pada zaman dulu, ketika Islam belum ada. Tatkala Islam ada kemudian diterapkan di Madinah, Rasul menantang dua peradaban besar, yaitu peradaban Persia dan peradaban Romawi. Bagaimana Rasul menantang dua peradaban besar? Begini ceritanya bagus sekalian. Ini kayak bisnis, begini ceritanya. Kan hari Kamis tadi. Nah, kalau gitu kita lihat. Pada tahun 623, selain terjadi satu kehebatan Rasul ketika membangun Islam di Madinah, ada satu peristiwa lain yang tidak kalah pentingnya. Apa peristiwanya? Terjadi perang di antara dua raksasa, Clash of Civilization, between two giants, dua raksasa, Persia dan Romawi. Romawi gak mau kemudian bersabar melawan Persia, Persia memutuskan perang lawan Romawi. Akhirnya mereka clash, perang di antara dua raksasa. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian, satu wilayahnya berapa tadi? 7,4 juta, 3 kali lipat Indonesia. Satu kali, 2 kali lipat Indonesia. Perang, kira-kira kalau zaman sekarang jadi headline gak? Headline kan ya? Zaman dulu lebih headline lagi, Bapak Ibu sekalian. Semua dunia membicarakan Persia perang melawan Romawi. Kira-kira kita pegang siapa? Siapa yang menang? Persia atau Romawi? Tidak ketinggalan, Rasulullah dan para sahabat yang berada di Arab ini kemudian terpengaruh oleh berita yang sama. Maka para sahabat bertanya sama Rasul, Rasul, Persia lawan Romawi, kita pegang siapa? Persia atau Romawi? Mungkin pertanyaan ini menurut kita enggak mungkin. Itulah pertanyaan para sahabat. Kita pegang mana? Persia atau Romawi? Karena orang-orang Quraisy mereka memegang pada Persia, sementara orang-orang Nasrani mereka memegang pada Romawi. Kita pegang mana? Rasul enggak jawab, karena Rasul enggak punya pengetahuan tentang masa depan. Tapi yang menjawab langsung pertanyaan sahabat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang merangkum semua cerita ini di dalam Al-Qur'an, menjadikan cerita ini asbabun nuzul surat Ar-Rum ayat pertama, gulibatir rum fi an-nar, akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di muka bumi, laut mati maksudnya. Kemudian Allah melanjutkan, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'in sinin. Akan tetapi setelah Romawi kalah, mereka akan menang kembali dalam beberapa tahun. Fi bid'in sinin, kalau dalam bahasa Inggris a few years, jadi beberapa tahun yang sedikit. Dalam bahasa Arab hitungannya 3-9. Jadi Allah katakan perang Romawi lawan Persia, yang menang adalah Persia. Tapi beberapa tahun kemudian Romawi akan menang kembali melawan Persia. Kalau Allah sudah bilang begini, benar atau benar? Benar. 7 tahun berselang setelah turun ayat ini, ayat ini turun tahun 623, tepat ketika Islam tegak di Madinah. 7 tahun berselang tahun 629, muncul seorang pahlawan hebat di tengah orang-orang Romawi, berhasil memimpin Romawi, berhasil mengambil sebagian demi sebagian wilayah Persia, menaklukkan pasukan-pasukan Persia, dan menjadi sebuah hero, menjadi pahlawan di antara orang-orang Romawi. Dunia kelak menjulukinya sebagai The Great Heraclius. Heraclius tidak hanya kemudian memenangkan pertarungan melawan Persia, tapi dia berhasil merebut salib suci, the true cross, berhasil merebut salib suci, kemudian mengarak salib suci ini dengan penuh kemenangan dan mendapatkan gelar the savior of the Christendom, penyelamat dunia Kristen. Dia kemudian mengarak salib suci dengan penuh kemenangan menuju kota Yerusalem, menancapkan salib ini di depan gereja makam kudus di Yerusalem, kemudian berdoa di bawah gereja tadi. Setelah selesai dia berdoa, dia dikabarkan oleh para sejarawan dunia mendapatkan sebuah surat yang dalam bahasa Arab pertama kali dalam hidupnya, dan ternyata distempel dengan nama Muhammad Rasulullah. Ternyata di tahun yang sama, 629, Allah perintahkan Rasul kirim surat pada seluruh pembesar-pembesar dunia, termasuk kepada Heraclius yang baru menang perang besar, dan termasuk pada Kisra, Raja Persia yang baru kalah perang. Ini surat yang dikirimkan kepada Raja Persia yang baru kalah perang. Suratnya asli? Asli. Rasul yang nulis? Rasul kita gak bisa nulis. Yang nulis siapa? Ya sekretarisnya, katibnya Rasul. Kalau enggak Huzaifah al-Yaman, berarti Ali bin Abu Thalib. Maka apa isinya? Nih isinya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimul Faris, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Salamun ala man ittiba'ul huda, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Yang enggak ikut petunjuk enggak selamat, mohon maaf. Wa aminu billahi, dan berimanlah anda pada Allah, wa rasulihi, dan pada rasulnya. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, dan anda berimanlah pada Allah, katakan tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, dan tiada serikat dengan dia. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa uka bidda'ilah, dan saya adalah Muhammad rasulnya, menyeru engkau dengan dakwah daripada Allah. Fa inni ana rasulullah ilan nasikafa, saya adalah Rasulullah yang diutus untuk seluruh manusia. Li ungziru mankaran hayyan wa yudhu Rukul kol alal kafirin, dan kemudian saya bertujuan untuk memperingatkan pada setiap yang bernyawa dan juga kepada orang-orang yang kafir. Nah ini yang paling penting. Fa aslim taslam. Fa aslim taslam. Anda masuk Islam, Anda akan selamat. Fa aslim taslam. Masuklah Islam, Anda akan diselamatkan. Fa in abaita fa inna ithmal majusi alaika. Kalau Anda menolak, Anda tanggung dosa orang-orang Persia. Kalau Anda kemudian melihat diksi daripada surat ini surat isinya ajakan atau ancaman. Ajakan atau ancaman? Coba lihat yang benar-benar ajakan atau ancaman. Dua-duanya, terakhirnya ancaman. Kalau Anda tidak mau, Anda tanggung dosa orang-orang Persia. Surat yang sama dikirimkan kepada Heraklius. Aslim taslam. Anda masuk Islam, Anda akan selamat. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda tanggung dosa orang-orang Eropa. Kalau kemudian Anda lihat ini suratnya surat ajakan atau surat ancaman? Ancaman. Yang ngancam siapa, Bapak Ibu sekalian? Rasul. Yang diancam siapa? Raja Romawi. Maksudnya kebayang nggak maksudnya? Belum paham ya kira-kira ya? Oke, saya bantu memahami. Gini Bapak Ibu sekalian, mari kita berkhayal bersama-sama untuk berusaha memahami isi daripada surat ini. Berkhayal bersama-sama. Imagine Bapak Ibu sekalian, Anda punya kekuasaan seluas Persia. Yang luasnya berapa tadi? 7,4 juta kilometer persegi. Walau baru kalah perang, pasukan Anda tetap yang paling banyak. Kekayaan Anda tiada batas. Suatu waktu ketika kerajaan Persia berakhir, rajanya lari ke Kurasan. Dan dia meninggalkan harta yang gak sempat dibawa, 200 triliun. Yang gak sempat dibawa. Itu kemudian kekayaan Persia. Taruhlah kemudian Anda penguasanya. Atau Anda penguasa Romawi, baru menang perang. Laut Mediterania jadi kolam pribadi Anda. Dan Anda jadi orang terkenal ke seluruh dunia. Tiba-tiba disuruh masuk Islam oleh orang yang cuma punya wilayah Madinah doang. Kira-kira reaksi Anda gimana ini? Siapa ini Muhammad? Heraklius bertanya. Siapa Muhammad? Saya gak pernah dengar. Pejabatnya menjelaskan, Muhammad adalah seorang nabi yang baru muncul di Jaziratul Arab. Dia berhasil mengorganisir pasukan-pasukan di sana, membentuk mereka menjadi kesatuan tempur yang sangat hebat. Semakin penasaran Heraklius, kemudian dia berkata pada pejabatnya, kamu carikan saya orang Arab. Saya mau ngomong dengan orang Arab tentang Muhammad langsung dari lisan orang-orang Arab. Dicarilah orang Arab di seluruh penjuru Yerusalem. Dapat kebetulan yang ada yang lagi dagang di Yerusalem. Dapat Arab, Quraisy pula, namanya Abu Sufyan. Kenal? Kenal. Abu Sufyan pamannya Nabi. Lagi dagang di Yerusalem, belum masuk Islam. Dipertemukanlah dia dengan Heraklius dan dicatatlah percakapan mereka oleh Imam Bukhari. Jadi saya gak ngarang. Percakapan yang saya bicarakan ini ada di Sahih Bukhari. Tapi saya gak ceritain karena terlalu panjang, saya ceritain ujungnya aja. Ujungnya, Heraklius berkata pada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, kalau apa yang engkau katakan tentang Muhammad ini adalah benar semua, ini ciri-ciri bahwa orang yang kita bicarakan adalah Nabi, sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab kami. Dan menurut saya pribadi, sebentar lagi kekuasaan dia akan sampai di depan kaki saya. Maka kemudian dia bilang sama pejabat-pejabatnya, kumpulin pejabat-pejabat saya, tutup pintu istana semuanya. Setelah pintu istana ditutup, dia bilang, bagaimana pendapat saya kalau kita masuk Islam aja? Langsung kabur semua pejabat. Apa kata dunia pak? Kita ini sudah menang perang ini. Ngapain ternyata sama orang Madinah doang? Tenang, kata Heraklius. Saya cuma mengetes Anda. Anda loyal gak sama saya? Gak jadi akhirnya mereka masuk Islam. Putusan dikembalikan pada Rasulullah. Yang lebih parah, putusan yang dikirim kepada Persia. Baru sampai di Persia, baru baca surat paragraf pertama, suratnya langsung dirobek-robek sama Raja Persia. Nah kenapa? Sudah kalah dengan Romawi, disuruh kirim surat ini lagi. Suratnya langsung dirobek-robek. Karena menurut Raja Persia, surat ini kurang ajar. Nah kenapa kurang ajar? Karena aturan korespondensi di Persia, nama Raja harus ditaruh yang lebih awal. Jadi kalau Anda taruh nama Raja di belakang, itu penghinaan terhadap Raja. Karena gelar Raja itu adalah Sahansah. Sahansah. Raja di atas raja, Sahansah. Raja di atas raja. Makanya kalau kita main catur, dan catur itu mainannya orang Persia, rajanya mati namanya Skakmat. Asalnya bukan Skakmat, asalnya Sahmat. Sahmat, rajanya mati. Lah kenapa bisa jadi Skakmat? Kenapa di Indonesia bisa jadi Skakmat? Itu gara-gara orang Jawa itu ya, maksudnya. Karena orang Jawa gak bisa bilang hak, alhamdulillah, al-fatihah. Nah, kalau kita lihat, setelah kemudian suratnya dirobek-robek, maka kemudian utusannya diancam bunuh. Ketika utusannya diancam bunuh, dia lari tempat Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, suratmu dirobek-robek sama Raja Persia. Maka Rasul cuma berkata dengan sangat santai, mazkallahu fi mulki. Maka Allah akan merobek-robek kerajaan dia, sebagaimana dia merobek-robek surat dari saya. Kalau Rasul sudah bilang begitu, benar atau benar? Benar. Kurang dari 30 tahun semenjak Rasul kirim surat tadi, kurang dari 30 tahun, Bapak Ibu sekalian, seluruh wilayah Persia dirobek-robek Allah masuk jadi wilayah Islam. Coba bayangkan, wilayahnya berapa tadi? 7,4 juta kilometer persegi. Pada tahun 651 habis masuk dalam wilayah Islam. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, wilayah Islam bertambah 7,4 juta kilometer persegi. Ngomong-ngomong, Indonesia sudah merdeka berapa lama? Berapa lama merdeka? 68 tahun merdeka. Ngomong-ngomong, wilayahnya bertambah atau berkurang? Nah, itu kalau negara enggak serius, paham ya saya. Kalau negara serius, dia nambah, bukan murah. Nah, singkat cerita, 800 tahun kemudian wilayah Romawi ditetap dua. Sebagian yang masuk dalam wilayah Islam. Dan inilah episode ketiga yang saya maksud. Episode ketiga yang kita maksud adalah pernah terjadi pada satu masa di mana Islam terbentang dari Spanyol sampai dengan Indonesia. Dan tidak kurang daripada 20 juta kilometer persegi. Dan ini tidak diajarkan di sejarah sekolah, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang zaman dulu menyebutnya dengan nama Daulah Khilafah Islam. Dan pada zaman itu, mohon maaf, Indonesia belum ada. Karena Indonesia baru ada 1945. Mesir baru ada sekitar tahun 1900-an. Malaysia 1957. Belum ada Mesir, belum ada Malaysia, belum ada Yordan, belum ada Palestina, belum ada Turki, belum ada kemudian Aljazair, belum ada semuanya. Karena dulunya semuanya bersatu. Masih ingat ketika apa yang dikatakan oleh Donald Trump pasca penyerangan 9/11 itu? Dikatakan kita harus berhati-hati pada gerakan-gerakan ekstremis Islam yang mereka berniat mendirikan kembali Islamic Empire that span from Spain to Indonesia. Masih kan? Mereka tahu, tapi kita nggak diajarin yang seperti ini. Tapi inilah yang ditulis oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab kuning yang perlu kita pelajari di pesantren-pesantren ataupun di tempat-tempat yang lain. Ketika Islam bersatu dalam satu wilayah, mereka gunakan satu Al-Quran, mereka gunakan satu bendera, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saat mereka bersatu, apa yang orang pikirkan ketika mendengar kata-kata Islam? Yang mereka pikirkan adalah keren, jago, pintar, kaya, cerdas, dan sebagainya. Perkenalkan Ibnu Al-Haisami, seorang sarjana teknik sipil. Apa kerjanya? Buat jembatan sama buat bendungan. Suatu hari Ibnu Al-Haisami diundang pergi ke Mesir. Gubernurnya minta bendungin Sungai Nil. Maka tak kala dia lihat Sungai Nil dari ujung sampai ke ujung itu, dia bilang, Pak, zaman dulu orang bisa buat piramid, itu aja gak bisa bendung Sungai Nil. Zaman kita buat piramid aja susah, apalagi bendung Sungai Nil, belum punya teknologi kita, Pak. Gubernurnya ngamuk, dia dipenjara 10 tahun. Di penjara 10 tahun, dia nulis kitab tentang mata yang pertama kali dalam kitab yang berjudul Al-Manazir. Kitab tentang mata, menjelaskan struktur mata, kontraksi otot mata, dan kontraksi lensa yang menjadi dasar-dasar ilmu optik yang menjadi kacamata. Berarti yang pakai kacamata, ucapkan terima kasih pada Ibnu Al-Haisami. Dan dia seorang Muslim, Bapak Ibu sekalian. Ketika orang bicara Islam, orang kenal namanya Abu Qasim Al-Zahrawi, orang yang menulis kitab At-Tasrif, yang di dalam kitabnya terdapat 73 alat-alat bedah yang sampai sekarang masih kita pakai. Dia adalah ahli bedah pertama dunia yang menjelaskan tentang teori ilmu bedah dan teori pengangkatan janin. Di saat orang-orang barat belum mengenal kedokteran, Islam sudah bedah orang dan orangnya selamat. Dialah penemu teknologi bedah. Namanya apa? Ibnu Al-Haisami. Dunia mengenal Ibnu Sina, dokter kenamaan pada zamannya, menciptakan teori kedokteran modern dalam bukunya Kitabul Qonun Fiqhi, dasar-dasar ilmu kedokteran. Namanya siapa? Ibnu Sina. Dan dia seorang Muslim. Berarti kalau zaman dulu orang dengar Islam, yang berpikir apa? Keren, jago, cerdas, kaya, pinter, luar biasa, hebat. Kota-kota terbaik adalah kota Islam. Kairo, kota terbesar pada zamannya. Ini adalah Istanbul, kota dengan populasi terbanyak pada zamannya. Tahun 1550, Istanbul punya populasi 700 ribu orang. Sementara London punya populasi cuma 25 ribu orang. Karena banyak mati gara-gara wabah Black Death. Apa itu wabah Black Death? Wabah gara-gara orang-orang Eropa kurang sanitasi. Mereka kehilangan 2/3 penduduk gara-gara wabah kurang sanitasi. Jarang mandi, gara-gara begitulah. Nah, Islam sudah mengajarkan kemudian mandi 2 kali sehari dan punya banyak tempat pemandian umum di tengah-tengah kota. Cordoba, kota yang pada tahun 1000 sudah punya gorong-gorong. Tahun berapa dia punya gorong-gorong? Tahun 1000, Jakarta baru punya gorong-gorong. Tahun? Tahun berapa gorong-gorong? 2011. Belum selesai lagi. yang sudah selesai tetap aja banjir, tetap aja juga kan ya. Percuma kemudian buat ini Cordoba, mereka pada tahun 1000 sudah punya gorong-gorong, dan mereka pada tahun 1000 sudah punya 50 tempat pembelajaran umum di kota dan 500 perpustakaan. Ngomong-ngomong, pada tahun 1300-an Prancis yang sekarang kota Paris yang sekarang kota bibliotek punya perpustakaan paling lengkap, cuma koleksinya 50 buku. Bahkan Perpustakaan Baitul Hikmah punya koleksi 250 ribu buku, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang terjadi di dunia Islam. Islam memberikan cahaya bagi dunia, mercusuar bagi sains dan sebagainya. Mereka menamai nama bintang-bintang yang ada di atas langit, sebagaimana mereka menamai binatang-binatang melata yang ada di daratan. Dan mereka menamainya dengan bahasa Arab, yang itu adalah bahasa Islam. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau orang ngomong Islam, yang berpikir apa? Teroris, betul begitu? Ini ya. Makanya kalau kita lihat film-film teroris, pemerannya pasti orang Arab, bagus sekalian. Jadi kan ya, pemeran teroris pasti orang Arab. Kenapa? Pernah lihat nggak film-film Hollywood pemeran terorisnya orang sipil, matanya orang Cina, mata sipil? Gak pernah kan ya? Kenapa? Karena orang Cina nggak cocok jadi teroris, bagus sekalian. Cocok jadi pedagang, kan? Nah, maka kalau pemeran teroris pasti orang Arab. Joskus kalau mau dikatakan teroris harus pakai jenggot dulu, kan ya? Karena jenggot itu ciri-ciri teroris, betul begitu? Tahun 2005 yang lalu imigrasi Australia diperingatkan tentang ciri-ciri teroris. Mau tahu apa? Satu, pakai peci. Dua, pakai jenggot. Dua, tiga, namanya ke Islam-Islaman. Nuruddin, Fatih, situ ada kemudian Muhammad dan sebagainya. Itu kena tahan semua. Nah, ini kemudian bisa kita lihat. Islam adalah teroris. Terus apa lagi? Orang ngomong Islam, yang orang ingat adalah kacau balau, hancur lebur, bagus sekalian. Bahkan kemudian kalau kita lihat, sangat mengerikan sekali. Seandainya negara ini penemunya masih hidup, dia sudah akan bilang, tolong agar wajah saya jangan ditaruh lagi di 100 ribuan. Malu-maluin, dengarnya. Kenapa? Banyak sekali korupsi. Dibentuklah kemudian KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK-nya kena kasus. Ketika kena kasus KPK-nya, dibentuklah Pansus KPK, Panitia Khusus Pengawas KPK. Pansusnya kena kasus pula. Suruh kemudian jaksa nyelidikin Pansus KPK, jaksanya kena kasus juga. Suruh kemudian hakim nyelidikin jaksa, jaksanya kasus juga. Sorry, hakimnya kasus juga. Polisi nyuruh nyelidikin mereka, polisinya kena kasus juga. Makanya kita bingung mau mulai dari mana. Menteri-menterinya kasus juga, presidennya. Bukan saya bilang hati-hati loh, bukan ada intent. Kalau gitu kita lihat, semua tuh nggak ada nggak kasus di Indonesia. Semua bisa dibeli. Hukum kayak sebuah barang yang dipajang di etalase, yang cuma bisa dibeli oleh orang-orang kaya dan cuma bisa ngiler aja kalau orang-orang miskin. Dan kita lihat, apa yang kemudian kita lihat, orang-orang banyak stres, Bapak-Ibu sekalian. Coba kita lihat, penelitian tahun 2008 di Jabodetabek menandakan sepertiga orang Jabodetabek stres, Bapak-Ibu sekalian. Berapa? Sepertiga. Artinya satu di antara tiga. Sementara dua per tiga yang lain depresi, Bapak-Ibu sekalian. Lalu kita lihat, saya menjadi pada mereka. Nah, kenapa bisa begitu? Banyak orang-orang stres, Bapak-Ibu sekalian. Pergi ke kantor 2 jam, pulang dari kantor 2 jam. Mana enggak stres? Sekali turun hujan, bisa 6-8 jam pulang dari kantor. Mana enggak stres orang-orang? Ketika bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli, banyak orang-orang lulus daripada sekolah. Yang enggak lulus, ngamuk, pergi ke sekolah, bakar sekolahnya, sebukin guru-gurunya, atau kalau paling enggak bunuh diri. Itu yang enggak lulus. Kalau yang lulus, sama aja. Ini yang lulus nih, coba lihat nih. Nih, coba lihat yang lulus nih. Nih. Apanya agamanya? Islam, Bapak-Ibu sekalian. Coba lihat nih, seolah-olah enggak akan mati, petang-petang, petenteng, coret-coret, dan lainnya. Nih, lihat nih. Nih, fashion terbaru. Nih, lihat nih. Nah, lihat nih. Nah, ini fashion terbaru. Cewek-cewek sudah gak lagi harganya. Pegang boleh, cuwir boleh, colek boleh, feel free. Silahkan aja, gratis Bapak-Ibu sekalian. Gak ada masalah, percuma, boleh jadi pegang-pegang. Nih, kalau kita lihat, minum-minuman keras, ngerokok, seolah gak akan mati selama-lamanya. Kalau sendirian berani, kalau kebanyakan berani, kalau sendirian diam, bukan berani. Nah, ini terjadi pada mereka. Gak cukup merusak diri sendiri, merusak orang lain pula. Lihat nih, motor orang dibakar. Nah, apa ini agamanya? Islam, Bapak-Ibu sekalian. Kalau gitu muncul pertanyaan dalam kepala kita, Ustaz, kok jadi lihatnya yang jelek-jelek, Ustaz? Tadi kan lihatnya yang bagus-bagus, kan kita jadi stres, Ustaz. Saya sengaja, biar saya nggak stres sendirian, Bapak-Ibu sekalian. Muncul pertanyaan dalam kepala kita, kok bisa begitu sih? Itu Islam menanya. Jadi wajar aja orang-orang non-muslim takut sama kita, karena mereka gak lihat lagi Ibnu al-Haythami, mereka gak ingat lagi namanya Ibnu Sina, mereka gak ingat lagi yang namanya Abu Qasim al-Zahrawi. Yang mereka lihat adalah yang kayak begini. Maka muncul pertanyaan kita, why? Kenapa bisa begitu, Ibu sekalian? Kalau Anda bertanya begitu, berarti Anda berbagi dengan saya. Kenapa? Saya masuk Islam tahun 2002 saya masuk Islam. 2002 sampai 2013, 11 tahun saya sudah berada di dalam Islam. Tapi pertanyaan ini masih ada di kepala saya. Why? Kenapa pada satu titik Islam sangat hebat sekali? Tapi pada satu titik yang lain, kita jadi tong sampah dunia. Semua yang jelek-jelek ada di kita. Betul begitu, Ibu sekalian? Saya cari dan mencari dan mencari, Ibu sekalian. Kalau logika saya kemudian bilang, berarti ada yang dulu mereka punya, yang kita nggak punya. Betul begitu, Ibu sekalian? Kalau gitu kita lihat, apa yang beda? Qurannya beda nggak? Quran zaman sekarang ayatnya berapa? Soalnya nggak beda. 6.236 ayat. Zaman dulu 10.000. Enggak, 6.236 sama. Hadisnya sama atau beda? Sama. Lebih mudah ngumpulin hadis zaman sekarang atau ngumpulin hadis zaman dulu? Zaman sekarang. Zaman dulu Imam Bukhari mau ngumpulin hadis harus keliling sepertiga dunia. Kemudian ngumpulin hadis-hadis dalam waktu 18 tahun nulis tuh buku dapat 740.000 hadis. Berapa? 740.000 hadis. Dia peras dalam bukunya jadi 7.400 hadis saja. Cuma 1% yang dia tulis dalam buku Sahih Bukhari itu. Dari 740.000 hadis yang dia hafal luar kepala semua hadisnya. Setiap tulis satu hadis harus dia dahului dengan sholat 2 rakaat. Maka 18 tahun baru jadi ke buku. Sekarang di toko buku harganya berapa? 300.000. Mahal atau enggak, lu sekalian? Awas bilang mahal itu buatnya 18 tahun itu. Dengar, 18 tahun dia nulis itu. Kita zaman sekarang punya laptop, punya duit 150.000 rupiah, beli maktabah Syamilah, masukin laptop, kita punya 10.000 kitab yang sampai mati tidak akan selesai kita baca. Nah, kenapa? Karena bahasa Arab semuanya. Tapi setidaknya pasti lebih mudah daripada zaman dulu. Zaman dulu begitu susah, zaman kita begitu mudah. Tapi kenapa kita nggak bisa bangkit seperti orang-orang zaman dulu? Maka, Bapak-Ibu sekalian, saya cari tahu apa salahnya. Saya baca banyak buku, kemudian saya diskusi dengan banyak orang. Saya tanya dengan banyak orang, akhirnya Alhamdulillah saya dapat jawabannya. Yang ini mau saya share pada Bapak-Ibu sekalian. Saya dapat jawabannya secara fakta historis, Islam punya 3 pilar. Yang ketika Islam ini masih ada 3 pilar, maka Islam bisa ditopang di atasnya. Maka kejayaan Islam ada di atasnya. Inilah manhaj kejayaan Islam. 3 pilar, yang satu adalah pilar individu, yang kedua adalah pilar masyarakat, yang ketiga, yang paling jarang dibahas adalah pilar negara. Kenapa? Kalau orang sudah bahas pilar negara, orang-orang pada tensi. Betul begitu? Pada takut, nanti dikatain teroris, dikatain brainwash, cuci otak. Betul begitu? Padahal Bapak-Ibu sekalian, jangan takut dicuci otak. Karena kata ustaz saya, jangan takut dicuci otak. Karena yang bisa dicuci otak hanya yang punya otak saja. Jadi jangan takut Bapak-Ibu sekalian. Nah, terima kasih. Nah, itu yang pertama adalah individu. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga adalah negara. Kalau itu kita lihat satu persatu Bapak-Ibu sekalian. Pilar pertama, pilar individu. Bapak-Ibu sekalian, kalau saya tanya Bapak-Ibu sekalian, benar nggak Islam adalah agama yang paling lengkap? Benar? Yakin? Kalau yakin itu tambah kuat, benar? Yakin? Oke, okay, Islam agama yang paling lengkap. Kita buktiin. Masuk WC kaki? Kanan atau kiri? Oke, okay, masuk WC kaki? Kiri. Keluar WC kaki? Kanan. Ada doanya? Ada. Pakai baju tangan duluan? Kanan. Setelah itu tangan? Kiri. Bercermin ada doanya? Ada. Semua itu cuma terjadi di dalam Islam. Gak ada agama lain yang ngatur seperti itu. Masuk WC sampai yang paling lengkap cuma ada di dalam Islam. Maka dulu ketika saya masih jahiliyah, saya punya teman yang sama-sama jahiliyah. Kemudian dia bilang sama saya, Lik, kalau orang Islam gak masuk surga, keterlaluan. Lalu saya tanya, lah kenapa keterlaluan? Dia bilang, lihat aja tuh orang-orang Islam. Masuk WC, doa dapat pahala. Keluar WC, doa lagi dapat pahala. Nyoel istri, pahala. Marahan sama istri, pahala. Kan baikkan lagi, gara-gara pahala. Maka semuanya pahala. Kalau gak masuk surga, keterlaluan. Lalu saya tanya, kalau kita gak masuk surga gimana? Dia bilang, kalau kita gak masuk surga gak apa-apa. Lalu kenapa? Kan kita gak punya aturan. Jadi ya, berkata saya. Artinya orang-orang non-muslim tahu bahwa agama Islam adalah agama yang paling banyak aturan. Gak ada di agama yang lain, cuma ada di dalam agama Islam. Agama yang banyak aturan, Allah tidak maksudkan untuk mempersulit kita. Tapi Allah justru maksudkan agar kita dilatih di dalam Islam. Contoh, ibadah-ibadah mahdoh di dalam Islam. Satu, tahajud. Paling bagus dilakukan kapan? Kenapa seperti malam terakhir? Di saat yang lain tidur, di saat yang lain gak lihat, di saat yang lain gak tahu, kita bangun sendiri karena kita gak perlu orang lain tahu. Betul begitu? Kita enggak perlu orang lain lihat karena orang lain enggak manfaat bila dia melihat kita. Tapi kita hanya minta diketahui oleh Allah. Allah melatih kita. Perbuatan kita bukan karena manusia. Kita menghindari maksiat juga bukan karena manusia, bukan karena kita malu, tapi karena kita pengen dilihat oleh Allah. Dan kita malu bermaksiat, malu sama Allah, bukan malu pada manusia. Kalau sudah begini, enak gak kira-kira hidup manusia? Enak, perasaan murokobah, selalu diawasi oleh Allah. Allah selalu melihat dia, membuat dia tidak memaksiat. Ini luar biasa. Rasul meriwayatkan satu hadis yang mengatakan kira-kira begini. Satu hari ada orang muslim jual tanah pada orang muslim yang lain. Setelah ada orang yang beli tanah menggali tanahnya, tiba-tiba dia dapat emas segentong, Bapak Ibu sekalian. Berapa? Emas segentong. Ketika dia dapat emas segentong, maka dia laporkan pada orang yang jual. Lalu dia bilang, "Pak, saya ketemu emas segentong di tanah Bapak. Berarti ini emasnya punya Bapak." Kemudian yang jual bilang, "Enggak, ini punya adik, karena ini tanah yang sudah saya jual." Yang beli bilang, "Sorry Pak, yang saya beli kemarin cuma tanah saja, bukan emasnya Pak." Yang jual bilang, "Tidak deh, yang saya jual kemarin tanah berikut isinya, berarti ini emas punya adik, enggak ada yang mau emas." Dilaporkan ke hakim. Hakimnya bilang, "Ini masalahnya apa? Ini emas punya dia, enggak ini punya dia, enggak ini punya dia, enggak ini punya dia." Akhirnya hakimnya bilang, "Punya laki-laki? Punya. Punya perempuan? Punya. Kawinkan mereka, uangnya dari emas ini. Sisanya sedekahkan." Selesai. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang? Jangankan emas nemu, gitu ya. Wasiat bikin orang kemudian berantem. Gitu ya. Warisan bikin saudara jadi musuh. Itu zaman sekarang. Ketika ada perasaan diawasi Allah, maka tidak terjadi banyak maksiat. Tapi kalau yang kayak begini masih nggak bisa juga, ada kemudian yang kedua. Masyarakat yang menerapkan aturan-aturan Allah. Rasul katakan, namanya masyarakat kayak sebuah kapal. Ada yang tinggal di bawah, ada yang tinggal di atas. Kalau yang di bawah mengambil air, harus pergi naik ke atas, nimba air, baru balik lagi ke bawah. Lama-lama yang bawah bilang, "Ah susah Pak, naik turun, naik turun, naik turun." Gini aja, kita bolongin aja kapalnya. Nanti yang keluarkan air-air juga. Kalau yang di bawah bolongin kapal, yang di atas tahu tapi tidak ngomongin yang bawah, yang tenggelam siapa Bapak Ibu sekalian? Yang bawah doang? Enggak, semuanya bakal tenggelam. Kenapa? Karena itu satu kapal, sama kayak kita. Makanya Islam nyuruh kita berjamaah. Jangan berarti satu orang maksiat dibiarin. Lah kenapa? Karena jamaah. Jamaah itu bikin semangat, sendirian itu bikin maksiat. Contoh misalnya, kalau terawih enakan berjamaah sendiri? Jamaah. Kalau sendiri apa yang terjadi? Males. Terus akhirnya ujungnya enggak jadi terawih. Kalau semangat itu biasanya jamaah. Kalau sendirian biasanya maksiat. Contoh, kalau orang pacaran sendiri atau berjamaah? Jamaah, mana ada pacaran jamaah? Pacar itu pasti sendiri-sendiri. Tempat yang sepi atau tempat yang ramai? Sepi, remah-remah atau yang terang? Remah-remah, kenapa? Pacaran enggak pernah tempat yang ramai dan tempat yang terang. Emang kita mau apa? Kita mau pengajian. Karena ada perbuatan-perbuatan yang bisa dilawan di tempat yang seperti itu. Kan bilang ya, maka itulah jamaah bikin semangat, sendirian bikin maksiat. Contoh, kalau orang nonton film porno, nontonnya berjamaah atau sendirian? Nah, ini yang bisa kita lihat, bahwa jamaah itu bikin semangat dan sendirian itu bikin maksiat. Maka ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka muncul orang-orang hebat di tengah-tengah masyarakat yang menerapkan syariat Allah. Contoh, Imam Syafi'i menulis kitab Al-Qum. Hafal Quran umur berapa? 7 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal hafal Quran umur berapa? 13 tahun. Anak kita hafal Quran umur berapa? Belum. Kenapa belum hafal? Wajar, bapak ibunya juga enggak hafal. Lah, Imam Syafi'i dia hidup di zaman Islam. Wajar kalau dia hafal Quran. Imam Syafi'i cerita apa rahasianya? Satu, ibunya membacakan pada dia 1 minggu 2 kali hafal. Berapa? 1 minggu 2 kali hafal Al-Quran. Saat dia pergi ke sekolah, dia dengar orang baca Quran. Sampai di sekolah, orang lagi ngapalin Quran dan dia dengar juga dan dia ikut hafalkan. Lagi diskusi sama temannya, diskusinya Al-Quran. Lagi kemudian nyanyi, nyanyinya Al-Quran. Marah-marah pakai Al-Quran. Mana gak dihafal? Kenapa? Maka itu Imam Syafi'i. Kalau di zaman kita beda. Anak-anak zaman sekarang pergi ke sekolah yang didengar Al-Quran. Enggak, naik angkot yang didengar apa? Lagu. Buka TV pagi-pagi yang didengar? Lagu. Sampai di sekolah? iPod. Lagu lagi. Pulang ke rumah, mampir ke mall, lagu lagi. Sampai ke rumah, ibunya lagi masak dan dutan pula, lagu lagi. Maka wajar yang dihafalin adalah lagu. Karena anak Indonesia zaman sekarang setelah disurvei hafal 200 lirik lagu. Berapa? 200 lirik lagu. Baik yang berbahasa Indonesia bahasa Inggris, bahasa Korea, ataupun bahasa-bahasa isyarat yang lain. Kan itu ya. Nah, makanya yang kemudian bisa kita lihat bahwa orang-orang ini sekarang menghafalkan lagu. Coba lo dikonversi di Al-Quran, lumayan. Dan kenapa orang-orang itu pintar? Imam Syafi'i cerita, kenapa dia bisa pintar? Jadi gini ceritanya. Imam Syafi'i pernah mengeluh pada gurunya namanya Imam Waqi. Dia berkata begini, Imam Waqi, saya mengeluh kenapa hafalan saya sekarang agak susah. Lalu kemudian Imam Waqi menasihati, mungkin gara-gara kamu banyak maksiat. Imam Syafi'i berpikir, maksiat siapa ya? Setelah dia berpikir, oh yang kemarin jalan menuju ke pasar, jalan lewat pasar, ada angin keras berhembus, seorang awan tertiup kemudian jilbabnya, betisnya kelihatan. Maka beliau melihat satu betis yang tidak hak bagi beliau. Maka saat itulah kemudian setelah sampai ke tempat gurunya, hafalannya hilang satu kitab. Berapa hilang? Satu kitab. Gara-gara betis baru sekalian. Nah itu menjelaskan bahwa bapak-bapak sulit ngapalin Quran katanya. Nah kenapa? Baru baca 4 ayat, baru ngapalin 4 ayat, rupanya 16 ayat katanya. Nah kenapa? Karena kita lihat yang macam-macam. Saya juga gak tahu nih, susu dan berapa banyak apalatnya hilang di Australia ini katanya. Parah ya. Nah ini pun yang terjadi. Maka ini kenapa orang-orang pada pintar, karena mereka gak banyak maksiat gitu maksudnya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu sedang nutup aurat, kita berterima kasih. Saya mewakili kaum lelaki berterima kasih pada ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena ibu-ibu berkontribusi membuat laki-laki menjadi pintar. Tapi kalau ibu buka aurat, ibu-ibu berkontribusi buat kita bodoh-bodoh ibu sekalian. Ini yang terjadi. Maka jangan buka aurat. Nah kalau kita lihat, apalagi kemudian yang ketiga, pilar negara. Ini yang kemudian paling jarang dibahas. Rasul membahas negara seperti sebuah sistem. Rasul katakan di dalam Al-Qadilah salah satu hadisnya, innamal madinatu kalkir. Sesungguhnya Madinahku itu, negara Madinahku itu seperti tungku api. Tanti khobatiha wa yansi toyibiha. Dia akan membersihkan besi yang masuk yang jelek, dan besi bagus yang masuk akan semakin cemerlang. Jadi sistem itu adalah sebuah ya proses input apapun yang masuk, outputnya sama. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian pernah pergi ke mall yang lantainya kinclong, Bapak Ibu sekalian, pernah? Nah, pernah enggak ngelihat orang masuk mall, sendeson-desonya orang itu masuk mall meludah sembarangan? Pernah enggak? Enggak pernah. Kenapa enggak ada yang pernah meludah sembarangan di mall yang bersih? Karena tempat yang bersih memaksa orang berbuat bersih. Pernah pergi ke pasar yang bau kotor bim becek? Sering. Ngelihat orang meludah di situ pernah? Bukan meludah dia, muntah dia di sana kan misalnya. Nah ini kemudian ini yang terjadi. Nah kenapa? Karena tempat yang kotor memaksa orang berbuat kotor. Nah ini kemudian bisa kita lihat bahwa segala sesuatu dipengaruhi oleh yang namanya sistem. Nah ketika sistemnya jelek, semuanya jadi jelek. Contoh, kalau misalnya orang-orang di Madinah, orangnya baik, masuk jadi baik, yang jelek masuk jadi baik juga. Indonesia gimana? Masuknya kiai, keluarnya? Tersangka penggelapan dana haji. Sudah penggelapan dana haji pula. Dosanya rumpel itu. Kayak saya memang isi di Bekasi, pulang-pulang sederhana hilang loh itu sekalian. Karena pulang aja sudah main, gak usah lagi. Gimana peduli itu. Nah, kalau itu kita lihat, ini adalah sebuah sistem. Maka kita perlu jelaskan, seluruh yang kita lihat tadi adalah hasil. Yang hebat-hebat saya ceritakan di awal tadi adalah hasil ketika Islam menerapkan tiga pilar. Khususnya pilar ketiga yang membuat kita kemudian jadi jaya. Nah, kalau ini kita lihat, saya tinggal sisa 4 menit, saya tanya dulu sekarang, kita cek ini satu persatu. Pilar pertama sudah ada belum, Bapak-Ibu sekalian? Sudah ada belum? Insya Allah sudah ada tuh, masih banyak orang mau sholat, masih banyak orang mau puasa, betul begitu? Walaupun dia nggak mau sholat kemudian setiap hari, minimal dia sholat seminggu sekali. Kapan Bapak Ibu sekalian? Jumatan. Walaupun dia nggak mau Jumatan seumur hidup, minimal dia sekali setahun. Kapan Bapak Ibu sekalian? Lebaran. Walaupun dia nggak mau sama sekali sholat, minimal sekali Bapak Ibu sekalian. Kapan? Disolatin ya. Makanya sering-sering datang ke masjid ya. Kenapa? Supaya kalau kita mati orang tahu, oh ini bapak ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, setelah meninggal bapak ini solatin bareng-bareng kan ya. Jangan sampai aja berdua sekalian ketika kemudian mayat kita masuk masjid, ini siapa ini? Kita gak kenal, kita gak solatin ya. Jangan sampai. Nah kenapa? Minimal disolatin kan ya. Ini kemudian bisa kita lihat, yang pertama selesai. Yang kedua, masyarakat yang kemudian beramar ma'ruf nahi munkar, ada bapak-bapak sekalian? Insya Allah ada, tuh masih banyak organisasi, kelompok-kelompok, partai-partai, gerakan-gerakan yang mereka mau menginginkan bahwa Islam itu baik. Insya Allah masih ada. Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, negara yang menerapkan syariat. Sudah ada atau belum? Belum. Sudah atau belum? Belum. Oke, sekarang saya tanya gini. Pernah lihat masjid? Ada Umar, ada Muhammad. Betul begitu? Ya kan ya? Pertanyaan sederhana, buat ibu-ibu khususnya, pernah nggak lihat orang masuk masjid? Masuk masjid pakai tektol. Pernah lihat nggak? Nggak pernah kan ya? Masuk masjid pakai hot pants, pernah lihat? Gak pernah lihat. Kenapa? Stres apapun cewek-cewek di luar pakaiannya masuk masjid pakai langsung tutup-tutupan, kerudungan, sarung-sarungan, betul gitu? Nah, kenapa enggak ada yang berani masuk masjid pakai tank top dan pakai hot pants? Kenapa kira-kira? Tahu apa? Kualat bagus kalian. Hati-hati loh, ini rumah Allah nih, jangan main-main. Contoh, misalnya, saya pernah ngisi di kantor di Jakarta 2 tahun yang lalu Ramadan. Tahu kan sendiri kan bapak-bapak ya? Karena di Jakarta kan kalau di kantor seksi banget misalnya. Satu zuhur, pas lagi mau sholat zuhur di bulan Ramadan, ada cewek seksi banget. Pakai kemudian mukena. Pas dia mau sholat, ada seorang cewek sama-sama istrinya. Dia datangin cewek tadi loh, dia bilang, Mbak, sebentar mbak, jangan sholat dulu mbak, saya mau nanya mbak. Mau nanya apa? Kenapa mbak pas sholat mbak tutup aurat? Setelah mbak kemudian selesai sholat, mbak buka lagi. Lalu kemudian mbaknya ngamuk, kemudian berkata begini, kamu ini gak pernah diajari sama bapak ibumu ya? Ini kan menghadap Allah. Berarti ketika dia melihat sholat, dia merasa menghadap Allah. Setelah selesai sholat, dia buka lagi. Allah gak lihat lagi, paham kira-kira saya. Nah, ini kemudian terjadi. Kita lihat zaman sekarang, inilah namanya sekularisme. Syirik, gaya baru. Ketika mereka kemudian di masjid, mereka sebut nama Allah. Rasulullah pemimpin terbaik. Rasulullah teladan terbaik. Bla bla bla dan sebagainya. Setelah selesai kemudian masuk kemudian ke negara, Rasul ditinggalkan dan kita ditinggalkan. Mereka sama sekali gak mau pakai negara. Sudah diterapkan belum? Belum. Nah, inilah yang kemudian kita katakan sebagai yang milih-milih. Di masjid mau taat, di luar masjid gak mau taat. Sudah belum negara melakukan syariat? Belum. Kalau gitu inilah kemudian kejadian kita. Kita punya dua pilar, Islam mau kita taruh di atas. Enggak ada pilar ketiga. Jadinya gimana Bapak Ibu sekalian? Cumplang Bapak Ibu sekalian. Karena itulah solusinya ada tiga pilar supaya Islam balik lagi ke atas. Singkat cerita adalah, nah inilah kemudian solusinya. Ada pertanyaan dipersilakan. Ya,